Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini ba'da sholatil isya, tepatnya tentunya mudah-mudahan telah masuk tanggal 1 Syaban. Kalaupun belum, berarti besok kalau seandainya belum masuk, karena tanggal Hijriyah tanggal 29, kalau tidak terlihat dicukupkan tanggal 30. Kalau tidak terlihat tanggal 1 atau hilal bulan yang baru, maka dicukupkan 30. Dan tadi tentunya tanggal 29, sesuai dengan penanggalan yang ada. Adapun hari ini, kalau telah masuk bulan Syaban, maka ini adalah pertemuan kita di awal bulan Syaban. Mudah-mudahan menjadi bulan yang baik bagi kita untuk beramal dan untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan. Karena setelah bulan Syaban akan masuk bulan Ramadan, insya Allah Ta'ala kita dalam keadaan telah bersiap. Tentunya juga diadakan pengajian ba'da sholatil isya, karena diantara amalan-amalan yang mungkin kalian akan amalkan di bulan Syaban adalah berpuasa Syaban. Sehingga ba'da atau ba'da sholat al-maghrib, kalian bisa menggunakan untuk melanjutkan iftar, melanjutkan berbuka puasa, dan tentunya memberikan kesempatan kepada badan untuk beristirahat sejenak. Wa ba'da sholatil isya, baru kita memulai kajian atau ta'lim seperti biasanya di setiap malam ba'da sholatil maghrib. Namun kajian kita di malam hari ba'da sholatil isya tidak bisa kita memperpanjangnya, karena berhadapan dengan besok kalian tentunya masih aktif belajar dan para asatidz juga mengajar dari pelajaran-pelajaran ma'had atau pembelajaran ma'had, sehingga ba'da ta'lim diharapkan bisa ringkas, dan setelah itu kalian bersiap-siap untuk mempersiapkan kelanjutan pelajaran atau pembelajaran kalian untuk esok hari. Seperti itu. Mudah-mudahan waktu-waktu yang ada terisi dengan kebaikan, terisi dengan suatu yang bernilai, karena waktu datang sementara kita tidak bersiap dengan amalan. Kita tidak bersiap dengan amalan. Di antara perkataan Imam Ibnul Qayyim dari perkataan yang bagus untuk kita ingat-ingat, bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih sangat dahsyatnya dari kematian. Menyia-nyiakan waktu itu lebih sangat dahsyatnya daripada kematian. Karena kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita akan terputus hubungannya dengan Allah dan negeri akhirat. Kita akan terputus hubungannya dengan Allah dan negeri akhirat. Dimana ketika kita menyia-nyiakan waktu, kita tidak beribadah kepada Allah. Dimana ketika kita menyia-nyiakan waktu, kita tidak lagi mengingat negeri akhirat, karena menyia-nyiakan waktu. Dan terpisah, terputus dengan Allah dari negeri akhirat, itu adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar. Sementara kematian cuma memutuskan kita dengan dunia ini. Memutuskan hubungan kita dengan dunia. Datang kematian, ya sudah, selesai hubungan kita dengan dunia. Cuman dunia, kita tidak akan bawa ke hadapan Allah nanti. Kita tidak akan membawanya ke negeri akhirat. Dunia yang kita tempati, yang kita tinggali sekarang ini akan musnah, binasa, atau akan hancur dengan datangnya hari kiamat. Tidak akan dibawa. Karena itu, apa yang beliau katakan, menyia-nyiakan waktu lebih sangat dahsyatnya, lebih sangat naam berbahayanya daripada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga mungkin pernah kita sampaikan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, saya bertemu dengan para sahabat. Karena Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Walaupun bukan kibar tabi'in, tetapi beliau dari salah seorang tabi'in. Beliau tentunya dikatakan kibar, yaitu tabi'in al-awwalun. Tabi'in al-awwalun itu kibar. Sementara beliau tabi'in bukan dari mereka yang awal, tetapi dengan masa beliau lebih di bawah mereka yang awal. Sehingga dikatakan, naam, beliau bukan dari kibar tabi'i. Bukan berarti ilmunya bukan kibar, bukan berarti usianya bukan kibar, tidak demikian. Tapi dibanding dengan pendahulunya, maka beliau di bawah mereka. Tetapi Hasan al-Basri masih bertemu dengan para sahabat. Beliau mengatakan, saya bertemu dengan para sahabat. Hampir rata-rata para sahabat ini pelit. Hampir para sahabat ini rata-rata pelit. Tentunya pernyataan pelit ini, kalau diinginkan dengan pelit, dengan hartanya, dengan kebaikan-kebaikan, tentunya ini tercela. Tetapi pelit dengan makna, pelit dengan waktunya. pelit dengan waktunya. Mereka bukan orang yang mau membuang-buang waktunya, pelit, pelit dengan waktunya. Jadi saya mendapati para sahabat, mereka ini pelit, yaitu pelit dengan waktunya. Tidak mau membuang-buang sedikit pun waktunya. Mereka lebih pelit dengan waktu daripada dinar dan dirhamnya. Daripada dinar dan dirhamnya. Adapun dalam masalah harta, dinar dan dirham, didapati para sahabat orang yang paling dermawan. Tidak pelit. Nah, mereka ini hendaknya jadi kudwah bagi kita, yaitu dalam menggunakan waktu sebaik mungkin. Menggunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kita ditinggalkan dengan waktu. Karena waktu yang telah pergi tidak akan kembali. Waktu yang telah pergi tidak akan kembali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan tentunya seraya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni dengan waktu-waktu yang telah lewat, dari apa yang kita lakukan, dari dosa-dosa, dari ketergelinciran, dari segala tentunya kekurangan, dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dan dengan apa yang mendatang dari waktu-waktu kedepannya, mudah-mudahan Allah menjadikan waktu-waktu tersebut waktu yang bermanfaat, waktu yang kita isi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu, ketika kita menyinggung ini adalah awal kemungkinan besar bulan Syaban, berarti waktu kita telah sampai di penghujung tahun. Bulan Syaban sebetulnya bukan akhir bulan Hijriah. Akhir bulan Hijriah menurut tentunya penanggalan Hijriah, akhir bulan Hijriah itu adalah bulan Dzulhijjah. Itu bulan 12. Bulan 1 tentunya bulan Muharram. Sementara Syaban, kalau kita mau hitung, dia adalah di pertengahan tahun. Karena pertama Muharram, kemudian Safar, kemudian apa? Rabiul Awal, kemudian Rabiul Atsani, kemudian Jumadil Ula, kemudian Jumadil Tsani. Naam. Baru kemudian masuk apa? Rajab. Kemudian Syaban. Kemudian Syaban berarti di pertengahan atau di awal pertengahan tahun, di awal potongan penggalan tahun atau setengah tahun yang kedua. Setengah tahun yang kedua. Ya, kalau kita hitung tentunya di bulan 8. Di bulan 8. Nah, setelah Syaban kita dapati apa? Ramadan. Syawal. Ramadan, Syawal, Ramadan bulan 9, Syawal bulan 10. Baru kemudian Dzulqa'dah bulan 11. Dzulhijjah bulan 12. Itulah bulan-bulan tentunya Hijriah. Kita mendapatkan Syaban. Kenapa kita dapat katakan seakan-akan kita di penghujung tahun? Karena Rasulullah mengatakan bulan Syaban bulan di mana diangkat amal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal itu diangkat oleh Allah dengan harian, dengan pekanan, kemudian dengan tahunan, dengan tahun. Kemudian naam nanti sekali dalam usia seseorang. Sehingga Syaban adalah amal diangkat setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Tentunya dengan apa yang datang dari bulan Syaban, amal diangkat, mudah-mudahan bulan-bulan mendatang, sebagaimana tadi kita katakan, seraya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan sebagai bulan yang baik, bulan yang kita mengisi apa yang tersisa dari usia kita, hidup kita, dengan penuh kebaikan, ketaatan, dan dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma taqabbal, ya Allah kabulkan dan terimalah. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita insyaallah taala akan masuk kepada kitab, namun sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa kita sedikit akan membaca keterangan Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala tentang bab ini dari Kitabul Jami' Targhib fi Makarimil Akhlaq, yaitu himbauan untuk menjalankan, mengamalkan akhlak yang utama. Sebelumnya telah kita baca sedikit, kita lanjutkan insyaallah taala, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan keterangan yang baik bagi kita. Kata beliau rahimahullah, وقد روى أحمد رحمه الله والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan sungguh Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya, demikian Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dengan sanad yang sahih, kata beliau, dari hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Dan dalam riwayat, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, nanti insyaallah taala, tapi kita ambil keterangan hadis ini dulu. Kata beliau, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya ini diutus atau hanyalah saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang utama atau akhlak yang baik. salihal akhlak. Hadis ini kata beliau, yakni yad'u li salihil akhlak wa yukammiluha. Yakni Rasulullah, beliau diutus sebagai nabi dan rasul untuk menyeru, mengajak manusia agar memperbaiki dan meluruskan akhlaknya. Mengajak manusia untuk menyempurnakan akhlaknya. Ilawa ala ma indan nas fiha minal Arab wa ghairihim. Tentunya sebagai bentuk penyempurna dari apa yang didapati dari mereka, baik itu orang Arab dan selain orang Arab, dari adab akhlak yang mulia. Tidak diragukan, di setiap negeri ada adab-adab, ada akhlak yang disepakati oleh manusia, itu adalah kebaikan, itu adalah satu keutamaan. Adab-adab ini atau akhlak tersebut dikenal dengan kebiasaan, urf. Maka dengan apa yang mereka lihat itu adalah sebagai suatu kebaikan, selama tidak menyimpang dari agama, tidak melawan agama, maka agama pasti mendukungnya. Hanya saja apa yang mereka anggap itu kebaikan masih kurang. Karena apa yang ada di sisi manusia tidak sempurna. Apa yang ada di sisi manusia kurang. Karena itulah Allah mendatangkan agama ini dengan membawa kebaikan-kebaikan yang sempurna, termasuk diantaranya akhlak, adab. Sehingga dengan apa yang mereka sepakati itu baik dan tidak menyimpang agama, tidak menyelisih agama, kemudian dengan diutusnya Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan apa yang mereka anggap itu baik, sehingga menjadi sempurna kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam diutus demikian, tentunya kita sebagai umatnya, kita ini sebagai umatnya, ketika beliau diutus demikian, diutus untuk mengajak manusia kepada baiknya akhlak, menyempurnakan baik, menyempurnakan akhlak yang baik, maka kita sebagai umatnya seharusnya berkudwa, bercontoh dengan beliau atau mencontohi beliau. Dan betapa banyak nas yang akan kita dengarkan juga nanti setelah ini ataupun di luar kitab ini, nas yang menyebutkan betapa kedudukan akhlak itu. Betapa kedudukan akhlak. Kita baru melewati pembahasan kitab Adabul Mufrad, kalau saya enggak salah 2 pekan yang lalu. Bagaimana kedudukan akhlak yang utama di sisi Allah? Sangat tinggi. Karena itu, hendaknya kita memposisikan diri kita di tempat tersebut. Hendaknya kita berusaha memposisikan diri kita di tempat tersebut. Artinya, kita bersungguh-sungguh untuk berakhlak, beradab yang mulia. Bahkan dikatakan, aqrabu minni manzilatan. Yang paling dekat tempatnya di sisiku nantinya, kata Rasulullah, di surga. Orang yang akhlaknya baik. Ya subhanallah, kita memperbaiki akhlak, diposisikan oleh Allah dengan hadis Rasulullah tadi, dekat tempatnya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah peraihan yang sangat luar biasa dari seseorang kalau dia dapat menempati tempat tersebut. Qala rahimahullahu taala fa huwa bu'itha liyad'u an-nas ila baqiyatil makarimil akhlaq allati a'zamuha wa ahammuha wa akbaruha tauhidullah wal ikhlas lahu. Dan dia atau dan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah liyad'uwa, untuk mendakwakan, menyeru, menghimbau manusia agar mereka menyempurnakan apa yang baqiyah, tersisa dari akhlak-akhlak yang utama yang belum mereka dapatkan di sisi manusia. Tadi sudah disebutkan bahwa manusia dengan adab kebiasaannya, bahkan mereka bersepakat ada yang baik selama itu tidak menyelisih syariat. Kalaupun mereka bersepakat tapi itu menyelisih syariat, ya tentunya tidak baik. Selama tidak menyelisih syariat, itulah yang baik. Namun karena itu sebatas dari manusia, tidak sempurna. Dengan diutusnya Nabi, beliau mengajak kepada kesempurnaan atau apa yang menyempurnakan dari akhlak tersebut. Jadi apa yang tersisa, yang tidak ada pada mereka, maka beliau mengajaknya kepada apa yang bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang mereka telah jalankan. Allati a'zamuha wa ahammuha wa akbaruha, di mana yang paling agung dari akhlak tersebut, paling utama, paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akhlak bukan hanya kepada manusia tetapi hanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita beradab, perlu kita berakhlak kepada Allah. Bagaimana kita beradab berakhlak kepada Allah? Dengan mentauhidkannya. Dengan mentauhidkannya, menunggalkan dia, mengikhlaskan ikhlas lahu, mengikhlaskan sepenuhnya agama, ibadah, ketaatan ini hanya kepadanya. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebut demikian, akhlak itu luas sekali sampai mencakup kepada apa? Tauhid. Sampai mencakup kepada tauhid, sampai mencakup kepada tentunya akidah. Kemudian kata beliau, wa ayyakuna 'abdan lillahi wahdahu la li ghairihi. Dan agar supaya seorang itu menjadi hamba atau menghambakan dirinya hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Nah, jadi seseorang dengan menyatakan dirinya abdan lillah, dia adalah hamba bagi Allah, maka tidak tercela, tidak terhinakan, bahkan dia menjadi seorang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Wa ayyakhussahu bil ibadah, dan hendaknya dengan akhlak yang Rasulullah diutus dengannya, dia mengkhususkan dengan akhlak, dia mengkhususkan dirinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengkhususkan Allah di dalam peribadatannya. Wal ibadatu hadza a'zamul khuluq wa akramul khuluq. Ibadah ini merupakan akhlak yang paling agung, akhlak yang paling mulia. Sehingga ketika dikatakan saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk darinya tauhid. Termasuk darinya tauhid. Nah, alhamdulillah yang Allah telah memberikan taufik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga taufiknya ini. Kita dibimbing olehnya untuk mengerti akidah. Kalaupun kita masih dalam tahap belajar, kita dibimbing untuk mengerti tauhid. Tentunya tidak semua hamba mendapatkan anugerah ini. Sungguh kalau kita lihat kehidupan saudara-saudara kita kaum muslimin, yang mereka tidak mengecap belajar agama, atau mereka tidak mengecap menuntut ilmu agama, sungguh suatu yang mengenaskan. Mengenaskan. Ya tentunya dari ibadahnya, dari tauhidnya, dari ibadahnya, dari amalnya mengenaskan. Kita alhamdulillah diberikan taufik untuk bisa mengerti agama. Padahal kalau kita lihat posisi kita ini atau statusnya kita ini, tidak ada keistimewaannya. Kita dari sisi nasab, nasabnya biasa. Dari status sosialnya, ya biasa. Bahkan di bawah dengan orang yang memiliki status sosial lebih tinggi daripada kita. Juga dilihat dengan latar belakang nenek moyangnya, dengan tidak memungkiri mungkin ada yang nenek moyangnya memiliki kedudukan, memiliki kehormatan dengan agama, namun kebanyakan kita ya biasa-biasa saja. Dari kakeknya, dari buyutnya sampai ke atas, biasa-biasa saja. Tapi ya subhanallah, Allah memilih siapa yang Allah inginkan? Siapa yang Allah inginkan? Sehingga kita dikenalkan agama, belajar agama. Itu adalah taufik dari Allah. Bukan suatu hal yang biasa dan remeh. Kemudian dengan kita belajar agama, kita mengerti tauhid, kita mengerti ibadah, kita mengerti muamalah, kita mengerti akhlak, kalaupun tentunya tidak sempurna karena kita dalam masa pembelajaran. Tetapi itu adalah taufik yang luar biasa dari Allah apabila kita melihat ke yang lainnya. Sehingga anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berarti kita telah menyambut pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tadi sudah kita katakan kita masih belajar. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama buistu liutammima salihal akhlak, dan dalam riwayat yang lain liutammima makarimal akhlak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau kita sudah bertauhid, atau paling tidak berjalan di atas tauhid, kita berjalan dengan keikhlasan, kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah, maka artinya kita telah memperoleh, telah meraih a'zamul khuluq. Tersisa di sana akhlak adab yang lainnya. Jangan merasa puas dahulu karena masih tersisa di sana akhlak dan adab yang lainnya. Namun ini sudah luar biasa, kita telah memperoleh apa? Tauhid, ibadah yang benar, ibadah yang hanya dikhususkan kepada Allah. A'zamul khuluq akramul khuluq. ثم الأخلاق التي شرعها الله بعد ذلك من المحافظة على الصلوات وأداء. Kemudian akhlak yang berikutnya yang Allah syariatkan setelah tauhid, dari misalnya menjaga waktu-waktu salat dan menjaga penunaian sholat. Menjaga waktu-waktu sholat, penunaian sholat adalah akhlak ba'da tauhid. Sehingga sholat bukan suatu yang tercela. Ketika diwajibkan sholat, kita ingin diangkat oleh Allah kepada kedudukan yang tinggi kalau kita mengerjakannya. Karena itulah amalan sholat pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalu ma yuhasabu bihil abdu sholatuh. Yang paling pertama dihisab seorang hamba sholatnya. Maka menjaga sholat, menjaga penunaiannya adalah perkara yang sangat ditekankan, sangat agung ba'da tauhid, dan tentunya perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Karena itu kalian para penuntut ilmu dan kita semuanya tidak terluputkan satu pun, kita semuanya mesti menjaga sholatnya, menjaga penunaian sholatnya. Jangan malas, jangan mencaci, mencerca sholat, sholat lagi. Karena kita nantinya akan membawa sholat ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kalian yang belum balik, tapi yang sudah balik akan dituntut oleh Allah. Yang belum balik, perjalanan dalam usia balik. Tapi yang sudah balik, wajib sholatnya, tidak boleh ditinggalkan. Dia akan membawa sholat itu di hadapan Allah. Kalau dia benar sholatnya, dia mendapatkan tentunya kebaikan. Kalau sholatnya tidak benar, awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholatuh, wa idza saluhat saluhal amalu kulluhu. Kalau sholatnya baik, baik pula semua amalnya. Coba lihat. Wa idza fasadat, apabila rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal semuanya akan naam rusak. Rasulullah bahkan ketika masuk waktu sholat, beliau bergembira. Bahkan beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholah, arihna bis sholah. Ya Bilal, telah masuk waktu sholat, tegakkan, kumandangkan azan, biarkan kami ini mendapat ketenangan, kenyamanan, biarkan kami ini mendapatkan waktu sejenak untuk beristirahat dengan sholat. Jadi istirahat dengan sholat karena tidak ada kegiatan lain, kegiatan ibadah kepada Allah, kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu anak-anakku sekalian, bergegaslah untuk sholat, sambutlah sholat. Itu dari akhlak. Tunaikanlah amalan sholat. Itu dari akhlak. Jangan kalian nunggu azan selesai baru siap-siap untuk sholat. Itu pun setelah diseru berapa kali. Tetapi sambutlah sholat sebagaimana Rasulullah sambut. Wallahu a'lam bissawab. Dan nanti amal itu akan datang mempersaksikan seseorang di hari kemudian. Amal itu akan datang mempersaksikan seseorang di hari kemudian. Bisa jadi sholatnya datang dalam bentuk wujud saksi yang menyaksikan dia bahwa dia ini adalah orang yang menegakkan sholat. Wallahu a'lam bissawab. Tegakkanlah sholat, sambutlah, semangatlah. Jangan enggan-engganan, bahkan memposisikan dirinya bernyaman-nyaman untuk tidak sholat, ya. Ini bukan orang yang akhlaknya baik di hadapan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kata beliau. Wasiya wazakawat, demikian juga zakat. Wasiyam Ramadan, demikian juga puasa Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Insya Allah Ta'ala kita akan menemuinya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang kepada kita semua, memberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bertemu dengan Ramadan-Mu. Naam. Wa balighna siyamah, dan sampaikan kami untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang seharusnya kita katakan dan seharusnya kita meminta kepada Allah. Siam Ramadan wa hajjal bait, dan berhaji di rumah Allah. Ini semuanya dari akhlak. Semuanya dari akhlak. Karena itulah Rasulullah tadi mengatakan, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu anak-anakku sekalian, dan disebutkan beberapa amalan yang lain, namun tentunya nanti kita akan mendapatkan keterangannya. Namun apa yang telah disebutkan tadi dari amalan-amalan tersebut, amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang tidak boleh kita tinggalkan, karena amalan tersebut adalah amalan dari rukun-rukun Islam. Menegakkan sholat, zakat, puasa Ramadan, haji di rumah Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang mampu. Seorang dengan ibadah lantas dia gelisah, perlu dia pertanyakan dirinya, kok saya dengan ibadah gelisah? Seharusnya dengan ibadah kita merasa nyaman. Demikianlah ibadah yang kita kerjakan itu juga akhlak. Mudah-mudahan kita ternilai, dimasukkan oleh Allah dari hamba-hambanya yang menunaikan akhlak yang utama. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ini yang mungkin bisa kita ambil di malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan dengan keterangan beliau sedikit banyak memberikan himbauan motivasi kepada kita untuk menjalankan dan mengamalkan, merealisasikan akhlak yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.